Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini ay yakuna al muhyi musliman wa ay yakuna al ardu lam yajri 'alayha milku muslimin. Faslun, teman-teman yang dirahmati Allah, ini fasal baru dari kitab Kifayatul Akhir bab muamalat. Pagi ini kita akan pelajari bab baru, yaitu Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat itu adalah kalau zaman sekarang sih, apalagi di kota besar, sulit untuk dipraktekkan begitu ya. Karena Ihya'ul Mawat itu adalah mengokupasi sebuah tanah yang memang tanah tersebut tidak bertuan, tidak dimiliki oleh orang, tidak juga pernah dipakai oleh orang, begitu. Intinya kita melakukan okupasi, begitu ya. Kalau bahasanya itu pendudukan. Jadi ihya, menghidupi dalam arti membuat tanah itu menjadi hidup. Ada aktivitas. Al-mawat itu tanah yang memang tidak punya tuan, gitu. Nggak ada miliknya. Itu zaman sekarang susah ya, karena setiap jengkal tanah yang ada di sekitar kita itu udah atas nama orang semua. Ini kan zaman, atau mungkin kita kalau ke Kalimantan, ke Sulawesi mungkin ya, ke Papua atau Sumatera mungkin, atau mungkin di Jawa juga mungkin masih ada beberapa spot tanah yang tidak ada tuannya, lalu kita datang untuk melakukan ihya, gitu, mengokupasi. Entah bentuknya apa, yang penting ihya'ul mawat diatur dalam syariat, gitu. Faslun, kata Syekh Abu Syuja, wa ihya'ul mawat jaizun bi syartaini yakuna al-muhyi musliman wa an takuna al-ardu lam yajri 'alayha milku muslimin. Ihya'ul mawat itu jaizun, hukumnya jaiz, boleh, bisyartaini, syaratnya dua. Ayyakunal muhyi musliman, yang pertama al-muhyi, orang yang melakukan okupasi tersebut, orang yang melakukan pendudukan itu adalah muslim, syarat tuh. Gitu. Berarti kalau non-muslim gak boleh, gak boleh, emang tanahnya punya siapa? Nah itu dia. Itu entar kejawab. Wa an takuna al-ardu lam yajri 'alayha milku muslimin, dan syarat yang kedua, tanah yang dijadikan tempat pendudukan itu, menghidupi tanahnya, tanahnya itu lam yajri 'alayha milku muslimin, tidak boleh ada kepemilikan muslim di atas tanah tersebut. Jadi enggak boleh. Artinya ini harus mesti tanah yang memang tidak ada tuannya. Tidak ada tuan dalam arti ya tidak bertuan begitu. Tapi kalau tanah itu ada yang miliki, dan itu jadi susah kan sekarang itu. Jadi susah dalam arti tidak ada tanah di kota saat ini, apalagi di kota-kota besar gitu, yang tidak ada sertifikat tanah. Semuanya udah ada. Al-mawatu, kata Imam Taqiyuddin al-Alisni rahimahullah, al-mawatu hiyal ardu allati lam tu'mar qattu. Al-mawat, yang dikatakan mawat itu, hiyal ardu, adalah sebidang tanah. Allati, yang mana lam tu'mar, yang belum pernah diduduki. Qattu, selamanya. Maksudnya, enggak pernah diduduki oleh orang, enggak pernah dilakukan okupasi, enggak pernah dilakukan kependudukan di dalam di atas tanah tersebut, enggak pernah dipakai. Itu namanya lam tu'mar qat. Artinya menghidupi mawad itu adalah menghidupi tanah yang emang enggak pernah diduduki sebelumnya, begitu. Emang tanahnya kosong, tidak bertuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal aslu fi dzalika, dan dalil tentang kebolehan ihya'ul mawat, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhan, siapa yang menghidupi, siapa yang menduduki tanah, maitatan, yang mana tanah itu memang belum pernah diduduki, tidak ada tuannya, mayit gitu ya, emang enggak ada yang punya gitu. Jadi yang awalnya hutan belantara mungkin, atau apa, ya pokoknya tidak ada tuannya begitu. Kalau di Jakarta bayanginnya susah ya, nggak ada tuh mawat di Jakarta. Tapi kalau daerah-daerah lain bisa tuh. Man ahya ardhan maitatan fahiya lahu, maka tanah itu jadi punya dia, jadi milik dia. Nah, jadi salah satu kepemilikan yang dibolehkan dalam syariat adalah dengan i'mar al-mawat, memakmurkan atau menduduki sebuah tanah yang memang tidak punya tuan. Dengan pendudukan itu, kita bisa jadi memiliki tanah itu. Kalau emang beneran enggak ada milik orang, apa enggak ada orang yang punya itu. Walaisa li'irkin zalimin haq, dan tidak ada irk. Irk itu artinya apa? Usaha pendudukan, tidak boleh ada diduduki orang-orang zalim di atas tanah tersebut. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Nasa'i wa Tirmidzi. Qala, kemudian dia mengatakan, innahu hasan. Waruya al-irq, dan al-irq diriwayatkan mudhafan, irqi zalimin wa munawwanan, atau juga munawwan, irqin zalim. Jadi dua tu teksnya, riwayatnya dua nyampe kepada kita. Walaysa li'irqi zalimin, atau walaysa li'irqin zalimin. Kalau irqi zalimin, diduduki oleh orang zalim. Tidak boleh diduduki, tidak, orang zalim tidak berhak untuk menduduki. Walaisa li'arikin zalimin, tidak boleh diduduki untuk kezaliman. Nah, gitu. Dua-duanya artinya bisa. Walaisa li'arikin zalimin haq. Wa al-irq. Al-irqu arba'atun. Irq itu yang disebut, irq itu ada empat jenisnya. Al-ghurasu wal-bina'u wal-nahru wal-bi'ar. Nah, jadi yang namanya irq itu, artinya al-ghorasu bisa ditanami, wal-bina atau juga bangun-bangunan, wal-nahru atau dia buat sungai, wal-bi'ru atau dia gali untuk jadi sumur. Semua hal itu kalau dilakukan oleh orang zalim atau untuk niat zalim, begitu, maka itu tidak membuat jadi milik, bahkan pekerjaannya menjadi maksiat. Wa'alam, ketahuilah, annal ihya'a mustahabun, menghidupi, menduduki tanah yang tidak bertuan, yang memang tidak ada kehidupan lalu diberi kehidupan, begitu, mustahab, itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Itu. Tentu dengan pelaksanaan yang bersyarat. Jangan habis baca kitab ini, tanah siapa aja yang kelihatan kosong, lalu dibangunlah dia, bangun kiamat. Cuma namanya ngerampas tanah orang gitu. Annal ihya mustahabun, menghidupi tanah itu, menduduki tanah itu mustahab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan, siapa yang menghidupi tanah yang mati, falahu fiha ajrun, maka dia di dalam tanah tersebut, ajrun, ada pahalanya. Wa ma akalahu al-awafi, dan apa yang dimakan oleh al-awafi, Jadi dia punya tanah, lalunya tanahnya dihidupi, lalu ketika menghidupi dia taruh ada pohonan, ada buah-buahan misalnya. Wa ma akalahul awafi, dan apa yang dimakan oleh awafi, awafi itu binatang melata bisa, burung bisa. Jadi binatang-binatang yang sering ya nyari makannya di luar. Fahuwa lahu sadaqah, maka itu jadi sadaqah bagi dia. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wal awafi, dan yang disebut awafi at-tayr, itu artinya at-tayr, at-tayr itu burung. War wahshi, al-wahshu, al-wahshu itu binatang melata. Was-sibai, binatang buas. Itu yang disebut al-awafi. Thumma kullu man jazalahu ayyatamallakal amwala jazalahu al-ihya. Siapa nih yang boleh menghidupi tanah kosong? Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kullu man jazalahu, siapa orang yang bisa yatamallakul amwal, memiliki harta, jazalahul ihya, dia boleh melakukan okupasi, dia boleh melakukan pendudukan terhadap tanah. Berarti anak kecil enggak boleh, orang gila enggak boleh, orang safih enggak boleh, mahjur, orang yang dicekal, baik karena cekal dia punya utang, baik karena cekal dia gila, tidak boleh melakukan okupasi. Jadi kalau dia terbukti begitu ya, dia dicekal oleh pengadilan, misalnya dicekal oleh pengadilan, kemudian setelah keluar surat pencekalan ada bukti bahwa dia melakukan pendudukan atau menduduki, mengokupasi sebuah tanah kosong di daerah Kalimantan misalnya. Ya orang Jakarta kalau nyontohin tanah kosong ya Kalimantan atau ujung kulon, ujung Serang begitu. Maka okupasinya, pendudukan terhadap tanah tersebut tidak sah. Karena dia sendiri adalah orang yang tidak bisa memiliki harta. Sedang tidak bisa memiliki harta karena dia dimahjur, dicekal. وَيُمْلَكُ بِهِ الْمُحِي. Dan dengan okupasi tersebut, benar ya, saya ngomongnya okupasi ya, melakukan pendudukan terhadap tanah itu, yumlak, menjadi muhyi, wayamliku bihil muhyi, wayumlaku bihil muhya, dan muhya, tanah yang dihidupi, tanah yang diokupasi, tanah yang diduduki, itu yumlak, itu jadi milik, bihi, dengan dia melakukan okupasi tersebut, pendudukan tersebut, gitu. Li'annahu milkun bifi'lil bifi'lin, karena dia adalah kepemilikan yang terjadi karena sebab, karena sebab perbuatan, kal istiyadi, seperti fa asbahal istiyad, seperti contohnya al istiyad. Apa istiyad? Berburu. Kan hewan kagak ada yang punya. Jadi milik, gak jadi milik, karena apa? Karena kita melakukan perburuan. Kita tembak mati jadi punya kita itu. Wal istihwal ihtitab, atau juga potong kayu bakar. Datang kita ke hutan, datang ke hutan, kita potongin kayu bakar. Jadi milik itu kayu bakar karena fi'al. Jadi ada kepemilikan harta yang jadi milik karena sebab fi'al. Bukan pemberian, bukan akad, tapi karena pekerjaan kita. Ihya'ul mawat, mawatnya jadi milik kita karena kita ihya. Hewan, buruan jadi milik kita karena kita buru. Ihtitab, kayu bakar, jadi punya kita karena kita motong. Wa nahwihim, atau sejenis itu. Wala farqu fi husulil milki lahu. Suaranya masih bagus ya. Kadang-kadang suaranya mati nih. Wala farqu fi husulil milki lahu baina ayyadhanal imami amla. Pentingnya nih ya, bukan penting, poin utama daripada Ihya'ul Mawat, bahwa dia memang tidak butuh izin penguasa. Wala farqa, dan tidak ada bedanya, fi husuril milki, dalam meraih kepemilikan tanah tersebut, baina ayya'zanal imamu, antara imam ngizinin amla atau kagak ngizinin. Pokoknya kalau dia sudah ihya di tanah yang memang tidak ada tuannya, begitu, maka tanah itu punya dia. Itu juga sama ya, kalau di Indonesia itu aturannya 20 tahun kalau nggak salah. Jadi kalau orang sudah melakukan okupasi pendudukan di atas tanah yang memang tidak ada tuannya, gitu ya, tidak ada surat dan sertifikatnya, maka itu jadi milik kalau pendudukan sudah terjadi lebih dari 20 tahun. Setahu saya gitu. Nah, kalau dalam syariat nggak pakai 20 tahun, pokoknya dia udah ihya, jadi milik. Gitu. Gitu ya. Ya pokoknya kalau di Jakarta nggak ada lah kayak gini. Jakarta nggak ada. Iktifaan. Kenapa nggak butuh izin imam? Kenapa nggak butuh izin penguasa? Iktifaan bi izni sayyidi sabiqin. Kita cukup dengan izin yang diberikan dari sayyidi sabiqin wal lahiqin. Tuannya orang-orang zaman dulu sama orang yang akan datang. Tuannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sudah memberikan secara eksplisit bahwa man ahya mayyitan. Bukan man ahya mayyitan. Man ahya ardhan mayyitatan. Siapa yang bisa menghidupi, melakukan pendudukan terhadap tanah yang kosong, tanah mayyit. Falahu, maka itu buat dia tuh. Wa ishtaratu kama dzakarahu, dan disyaratkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, annahu lam yajri 'alal ardi milku muslimin, tanah yang kita duduki, yang apa namanya, yang kosong itu, yang kita duduki itu tidak boleh berdiri di atas itu milku muslim. Bisa jadi milku muslimnya karena diberikan izin oleh penguasa, bisa jadi iya hak guna bangunan kalau hak guna pakai kalau bahasa apa namanya kita sekarang. Jadi pokoknya tidak boleh tanah itu punya ada yang milik, baik miliknya secara permanen atau milik secara manfaat begitu. Pokoknya ini tanah kosong tuh. Fa in jaro dzalika, tapi kalau terjadi di atas tanah tersebut kepemilikan orang, kemudian kita datang aja mengokupasi, menduduki, haruma ta'arudu laha bil ihya, maka haram hukumnya at-ta'arud. At-ta'arud itu proses untuk menuju suatu tujuan. Jadi ta'arud itu ini prosesnya, bukan ihyanya. Ihyanya mah pas bikin bangunan. Nah, prosesnya kan dia gempur dulu, dia apa namanya? Dia bikin jangankan ihya, ta'arud aja udah enggak boleh, itu haram. Jadi ta'arudnya walaupun dia belum ihya tapi sudah melakukan ta'arud, nah itu udah haram tuh. Haram ta'arudu laha, haram untuk melakukan proses terhadap tanah tersebut bil ihya, untuk dijadikan diduduki wa ghairihi, atau selain pada apa namanya menduduki itu. Maksudnya tidak boleh melakukan apapun terhadap tanah yang mana tanah tersebut sedang dimiliki oleh orang lain, orang muslim gitu ya. Illa biiznin syar'iyyin, kecuali atas izin yang memang disyariatkan. Fa fil khabari, ya syariatnya berarti diberikan oleh hakim misalnya. Gitu. Fa fil khabar an sayyidil bashar. Ada hadis dari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil bashar. Tuannya orang-orang. Dan perkataan sayyid untuk Nabi Muhammad ini, sayyid Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. Jadi bukan kita yang bilang sayyid. Jadi kalau kita ngomong Nabi Muhammad sebagai sayyid itu bukan berlebihan. Karena Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. Ana sayyidu waladi Adam. Kan gitu dalam sabdanya. Ana sayyidu wala. Gimana? Ana sayyidu waladi Adam. Yau apa namanya wala fakhr. Oh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran, sejengkal, siapa orang ngambil sejengkal minal ardi dari tanah, zulman, secara zalim, fa innahu yutawwaqahu yawmal qiyamah min sab'i aradin, maka nanti dia di hari kiamat yutawwaqahu itu dibebani, yawmal qiyamah dibebani nanti di hari kiamat, an min sab'i aradi, daripada 7 jenis tanah. Saya belum cek nih maksud hadisnya apa, tapi ini adalah ancaman bagi orang yang mengambil menduduki tanah orang. Jangankan semeter, 200 meter, sejengkal aja kalau dia duduki tanah orang. Zulman secara zalim. Zalim itu ya dipaksa, memaksa, kemudian apalagi. Ya pokoknya secara zalim. Itu yutawwaqahu yawmal qiyamah, itu nanti dibebani di hari kiamat dengan 7 apa namanya tujuh jenis tanah. Gitu. Intinya ini ancaman dan ini dilarang begitu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Makanya tidak sah begitu ya. Makanya dulu cerita masyhur, saya enggak tahu ceritanya benar apa enggak. Tapi ceritanya masyhur tentang siapa? Muawiyah di Syam ya, Muawiyah di Syam yang menggusur tanahnya orang Yahudi untuk dijadikan bangunan masjid waktu itu. Khalifahnya Sayyidina Umar di Madinah, Muawiyah gubernur di Syam. Akhirnya justru yang dimenangkan oleh Sayyidina Umar adalah orang-orang Yahudi. Tapi itu ceritanya masyhur, cuman saya belum cek itu kebenarannya. Pada intinya disyaratkan bahwa tanah yang diihya, tanah yang diokupasi tersebut, tanah yang diduduki itu memang benar-benar mayit, benar-benar nggak ada tuannya. Kalau itu ada kepemilikan orang, maka perlu, artinya ada kewajiban sebelum ihya mencari siapa pemilik tanahnya dulu. Kalau udah yakin bahwa itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa, baru boleh gitu. Summa harimul ma'muru, harimul ma'mur, harim itu haul, harim itu yang ada di sekitar tanah tersebut. Kayak ada jalannya, ada legokannya, ada selokannya misalnya, itu harim. Summa harimul ma'muri la yumlaku bil ihya. Harimul ma'mur, jadi sekeliling tanah yang kita duduki, itu tidak dimiliki bil ihya, tidak bisa dimiliki hanya karena kita membangun bangunan, hanya kita menanami tanaman, hanya kita menduduki tanah tersebut, enggak bisa. Li'anna malikal ma'mur yastahiqqu murafaqahu gitu. Li'anna malikal ma'muri, karena pemilik daripada tanah yang diokupasi, yastahik itu berhak murofakoh. Murofakoh itu maksudnya berhak nempelin harim itu terhadap bangunan dia. Tapi tidak memiliki. Wahal yumlaku tilkal mawaji. Lalu apakah tanah tersebut harim itu yang ada di sekeliling makmur. Jadi kita nemu nih ada tanah nih. Bisa untuk kita duduki. Entah kita tanemin, entah kita buat bangunan, entah kita buat apa. Al-Ghoros wal-Bina wal-Nahar, atau kita bangun sumur misalnya, itu mungkin di sekelilingnya ada selokannya gitu, atau ya kira samping kiri kanannya ada jalannya gitu. Tamlik yang mana? Wahal tumlang di situ ini ya. Tak, wahal, kalau tak berarti wahal tumlak. Tumlak itu fi'il majuhul, naif fa'ilnya mawazi. Tapi kalau di sini ya, wahal yamliku tilkal mawazi. Gitu. Apakah si orang yang amir itu memiliki al-harim itu? Gitu. Apakah itu dijadikan milik? Gitu. Wajahani ada dua pendapat. Ahaduhuma yang pertama, la, tidak bisa dimiliki. Li'annahu lam yahyaha. Karena si amir, orang yang melakukan okupasi, pendudukan itu tidak melakukan ihya terhadap harim itu. Jadi harim itu ya enggak jadi milik. Kenapa? Karena dia menduduki hanya tempat yang dia duduki saja. Kan kepemilikan berarti, kepemilikan itu lahir dari pekerjaan kita, pekerjaan ihya, dan ihya itu tidak terjadi di harim. Harim itu tetap jadi punya ya, tidak pun dimiliki siapa-siapa. Wa sahih, tapi pendapat yang sahih, na'am, pendapat yang sahih bahwa harimul ma'mur itu dimiliki kama yumlaku 'arsatud dari bibina'id daur, sebagaimana kita bisa memiliki arsah. Arosoh itu ya teras bangunan bibina, teras rumah seperti kita dengan kita mendirikan rumah. Wal harimu, yang dimaksud dengan harim itu mayahtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan untuk apa yang kita bangun, litamamil intifa, untuk kesempurnaan pemanfaatan tanah tersebut, katorikin seperti jalan, wa masilil ma'i atau jalan air, tuslokan, wa nahwihima atau sejenisnya. Kamawadi, kamawudi, seperti contohnya mawdi ilqa izzabalah, seperti tempat buang aromat. Aromat tuh kalau bahasa kita nyepuing begitu. Orang kalau habis gempur-gempur kan wah gitu. Itu jadi tempat buang puing, wazabal, atau juga buang sampah. Pada intinya memang harim sekeliling tanah yang makmur yang diokupasi itu bisa menjadi milik al-amir, bisa menjadi milik al-muhyi. Wa kama yushtaratu ay yakuna alladhi yuqsadu ihya'uhu mawatan, kadzalika yushtarat ay yakuna al-muhyi musliman. Sebagaimana disyaratkan bahwa yang dimaksud atau yang dituju daripada tanah yang diokupasi adalah tanah kosong, mawat, tanah yang tidak ada tuannya. Kadzalika, begitu juga yushtaratu, disyaratkan ay yakunal muhyi musliman, yang menghidupi harus orang muslim. Kalau orang non muslim enggak boleh. Gitu. Ya, tentu kalau kita sekarang enggak bisa, baik itu kita ada di daerah tertentu karena kita terikat dengan aturan negara kita bahwa siapapun yang melakukan pendudukan terhadap tanah yang tidak bertuan dan lamanya lebih dari 20 tahun jadi milik itu siapa? Nah, kita nggak bisa nih gitu. Tapi kapan waktu kalau ntar berubah sistem negara, syariatnya kagak pernah berubah. Syariatnya nggak pernah berubah. Wa yushtaratu an yakuna al-muhyi musliman fala yajuzu ihya'ul kafir, maka tidak boleh orang kafir melakukan ihya, melakukan pendudukan terhadap tanah yang kosong. Al-kafiru dhimmi, bahkan ihya'ul kafiri dhimmi fi daril Islam, enggak boleh itu dhimmi melakukan ihya'il mawat fi daril Islam. Dan sebenarnya definisi darul Islam itu kan bermacam-macam ya. Tapi salah satu definisi yang dijelaskan oleh ulama, kalau nggak salah ini penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, Darul Islam itu adalah negara yang di dalamnya berdiri mazahirul Islam, simbol-simbol keislaman. Azannya terdengar, sholat ritual jamaahnya dilakukan, tidak ada halangan. Dan kita itu secara definisi ini sudah layak dikatakan sebagai Darul Islam. Gitu. Bahkan ada yang mensyaratkan Darul Islam itu yang penting penduduknya mayoritas muslim itu Darul Islam. Gitu, dengan segala perbedaan definisi, tapi syiar dan simbol Islam itu berdiri di Indonesia. Mudah-mudahan berdirinya terus sampai hari kiamat, Indonesia tetap berdiri syiar dan simbol Islam. Walaupun sekarang ini udah mulai gimana gitu. Tapi jangan sampai. Makanya kita punya kewajiban untuk menghidupi Islam dengan mempelajarinya. Begitu. Supaya enggak kejadian apa yang terjadi di Cordoba, Spanyol. Karena apa? Ya karena orang-orang kagak pada belajar gitu. Akhirnya makin lama orang Islamnya kagak ada. Habis sudah. Jadi pada intinya Darul Islam, yang terjadi Darul Islam itu ihya'ul mawat tidak boleh dilakukan oleh orang kafir. Baik itu kafir harbi atau kafir zim. Jadi kafir zimnya aja enggak boleh, lebih-lebih kafir harbi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aziyul ardi. Aziyul ardi itu maksudnya tanah lampau, tanah kosong. Aji, kenapa dikatakan aji? Nisbat ila qaumi 'ad. Nisbatnya kepada kaum Ad. Dulu kan kaum Ad itu orang yang gagah perkasa, tuan tanah begitu. Jadi kalau ada tanah kosong tuh itu bekas tanah Ad gitu. Kalau bahasa orang sono, bahasa orang Arab gitu. Adiyul ardi gitu. Itu tanahnya kaum Ad gitu. Jadi tanah yang memang lampau, tanah yang lampau yang sudah lama tidak diduduki, tidak ada tuannya. Itu adiyul ardi. Adiyul ardi. Waruwiya mautanul ardi lillahi wal rasuli. Tanah yang lampau, tanah yang kosong, yang tidak bertuan sudah lama, itu punya Allah dan punya Rasulnya. Uhiya thumma hiya lakum minni. Kemudian tanah-tanah tersebut, kata Nabi Muhammad, lakum, saya kasih buat kalian, minni, dari saya, dari Nabi Muhammad. Jadi kita bisa itu memiliki sebuah tanah dengan mendudukinya karena diberikan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau apa namanya sistem yang berjalan itu ya sistem ini. Rawahu Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wa rawahu al-Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi mauqufan. Kalau Imam al-Baihaqi meriwayatkan mauquf ala Ibnu Abbas wa marfu'an, tapi diriwayatkan marfu' min riwayati Tawus, dari riwayat Tawus. Fa yakuna mursalan, maka hadis ini sejatinya adalah hadis mursal. Karena terpotong tuh apa namanya sanadnya, karena Tawus itu tabi'in bukan sahabat Nabi. Begitu. Wajah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, Nabi Muhammad menyampaikan itu, wa yu'ayyiduhu, dan didukung riwayat ini, annahu fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lain, hiya lakum minhi ayyuhal muslimun, ini adalah lakum, untuk kalian, dari saya, wahai orang-orang muslim. Wa li'annahu naw'u tamnikin, karena dia adalah sejenis kepemberian kepemilikan, yunafihi kufrul harbi, maka yunafihi yang tidak cocok, artinya yunafi itu yang menafikan kafir harbi, fanafahu kufru zimmi, maka itu juga dinafikan kafir zimmi. Jadi baik kafir zimmi atau kafir harbi tidak memiliki, karena Nabi Muhammad mengatakan ayuhal muslimun, dan muslimun itu tidak masuk di dalamnya kafir, baik kafir dhimmi atau kafir harbi gitu. Kal irsi minal muslim, sebagaimana kewarisan daripada orang muslim. Jadi orang muslim kalau wafat punya anak non muslim, non muslimnya enggak dapat warisan. Itu dilengkapin aja. Non muslim punya anak. Anaknya perempuan dua. Satu laki. Yang laki kafir. Nah, maka yang kafir kagak dihitung tuh. Maka warisannya jatuhnya 2/3 untuk dua anak perempuan ini berduaan gitu. Sisanya karena gak ada lagi ahli waris, ya buat anak perempuannya lagi. Gitu. Kan mestinya kalau anak lakinya muslim, itu warisan jatuh ke, apa namanya, jadi bertiga tuh. Jadi bertiga, hitungannya jadi 4. Lakinya dapat bagian 2/4. Anak perempuan masing-masing 1/4, 1/4 gitu. Tapi karena dia non muslim maka enggak dikasih. Wa yukhaliful ihya'u al ihtitab wal ihtishas. Tapi berbeda nih, yang namanya non muslim emang enggak boleh ihya'ul mawat di tanah orang, di tanah negara Islam. Enggak boleh ihya'ul mawat. Tapi kalau yang namanya ihtitab wal ihtishas itu beda. Kalau ihtitab ya boleh, wa yukhaliful ihya', dan ihya itu berbeda dengan al-ihtitab. Ihtitab boleh. Ihtitab tuh ngambil ini. Motong tanah. Apa namanya? Motong tanah. Motong kayu bakar, itu namanya ihtitab. Wal ihtisyas atau juga motong rumput. Jadi kalau timbang motong rumput, motong kayu bakar boleh. Tapi ihya kemudian dia mendirikan bangunan, menanam pohon, bikin sumur, bikin sungai, enggak boleh. Haitsu yajuzu lil zimmi aidan, maka itu juga boleh untuk orang zimmi. Bi annahu, ini bi annahu apa li annahu? Yang cocok tuh li annahu. Kenapa kemudian dibolehkan li annahu yustakhlaf? Karena yang namanya ihtitab atau ihtisyas itu bisa jadi lagi. Kalau tanah udah diduduki dibikin bangunan, tanah kan enggak bisa jadi manfaat lagi kan udah diduduki. Tapi kalau pohonan dipotong itu buat kayu bakar, tumbuh lagi. Ya, ini bi'ani, di sini juga bi'annahu. Bi'annahu, cuman kalaupun li'annahu lebih enak nih li'annahu, karena artinya karena gitu. Artinya karena, kenapa dibolehkan? Karena ihtitab wal ihtisyas yustakhlaf, itu bisa ada lagi. Dipotong rumputnya besok tumbuh lagi. Fala yatadarrar bihil muslimun, maka tidak ada bahayanya bagi orang muslim kalau ada orang kafir ngambilin rumput, ngambilin kayu bakar. Bi khilafil mawat, berbeda dengan tanah mawat. Tanah mawat kalau udah diduduki udah enggak bisa manfaat lagi buat kita tuh. Gitu. Falau ahya dhimmi, tapi kalau seandainya ada dhimmi, ahya, mengokupasi, menduduki tanah mawat. Faja'a muslimun, kemudian muslim datang. Wawajada asar imaratihi, kemudian dia. Jadi sebelumnya udah ada orang non muslim menduduki tanah tersebut, kemudian datang muslim. Wajada athar imaratihi, kemudian dia mendapati sisa daripada pendudukan sebelumnya, begitu. Fa ahya'u, maka kemudian dia hidupi itu tanah yang sebelumnya dihidupi oleh demi biiznil imami, dengan izin daripada imam, malakahu, itu jadi sah milik dia. Walau kan tadi kan aslinya ihya'ul mawat itu dimiliki oleh orang yang menghidupi pertama kali. Pertama kali dihidupi oleh non muslim, tapi kemudian ditinggal. Datang muslim menghidupi tanah tersebut. Maka kalau itu dilakukan atas izin imam, itu jadi milik. Gitu. Walaupun masih ada sisa-sisa imarahnya orang zimmi. Wa in kana bi ghairi idzni, tapi kalau kagak ada izin dari imam, fa wajhani, maka ada dua pendapat. Sahaha An-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi, annahu yum yamlikuhu aidun, dia juga berhak, dia juga dapat pemilik kepemilikan itu. Iya, walaupun tanpa izin, karena kita lebih berhak daripada zimmi atas dasar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kagak make izin dari imam, kita punya berhak atas tanah tersebut. Innahu yamlikuhu aidan wa in taraka al-imaratu dhimmi mutabarri'an, tapi kalau kemudian dhimmi meninggalkan tanah tersebut, mutabarri'an, sukarela gitu. Sudah 20 tahun di situ dia, kemudian dia tinggalin, sukarela. Sarafa al-imam fil masalih, maka kemudian imam menjadikan tanah yang sudah ditinggalkan dhimmi itu fil masalih, untuk kemaslahatan umat. Walaysa li ahadin tamallukuha, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Imam yang berhak itu untuk menjadikannya maslahat. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Nanti kita sambung di teks selanjutnya, wasifatul ihya. Saya hari Sabtu besok, biasanya memang ada jadwal kajian Sabtu Minggu pekan subuh gitu ya, Sabtu Minggu tiap pekan. Cuman Sabtu ini diliburin karena katanya karena kasus COVID. Gitu. Ntar kita lihat apa besok kita bisa live atau memang seperti biasa malah jadi hari Senin lagi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, baik live atau rekaman, termasuk teman-teman sarjana muslim, kalau memang menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.